وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق أخرج الترمذي وصححه الحاكم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, aktsaru ma yudkhilul jannah, yang paling banyak memasukkan ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan baik akhlaknya. Kita baca bersama-sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. Kita lihat sebentar tentang hadis ini. Hadis ini ada kelengkapannya. Aktsaru ma yudkhilin nasal jannah, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Kelanjutannya, wa aktsaru ma yudkhilin nasan nara, kelanjutannya wa aktsaru ma yudkhilin nasan nara, dan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-famu wal-faraj, mulut dan kemaluan. Al-famu wal-faraj. Dari hadis ini Rasulullah SAW memberikan kepada kita bimbingan, kalau kita ingin masuk surga maka penuhilah kriterianya. Kriteria yang pertama adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, husnul khuluq, berakhlak dengan akhlak yang baik. Dua hal ini, taqwallah, itu adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kita kepada Allah adalah dengan bertakwa kepadanya. Kemudian wa khaliqin nas atau wa husnul khuluq, dan baiknya akhlak, akhlak kita kepada manusia. Manusia itu yang pertama akhlak kita kepada Rasul dengan mentaatinya. Akhlak kita kepada Rasul dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Akhlak kita kepada Rasul dengan mencontohnya. Kemudian akhlak kepada orang tua. Dan berikutnya. Sehingga syarat masuk ke dalam surga itu adalah bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian setelah itu kita berakhlak yang baik kepada yang lainnya, sesama umat manusia dan bahkan kepada lingkungan, hewan, tanaman dan yang lainnya. Ini menunjukkan pentingnya akhlak dalam agama kita. Pentingnya akhlak dalam agama kita. Menjadikan sebab terbanyak manusia masuk ke dalam surga. Sehingga janganlah kita meremehkan bab tentang akhlak. Itu adalah jalan yang paling banyak yang memasukkan manusia ke dalam al-jannah. Dua kalimat ini pendek. Taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Tetapi dua kalimat ini mencakup semua aturan agama. Dua akhlak ini mencakup semua aturan agama. Dalam perihal akidah berkaitan dengan takwa, rukun Islam, rukun iman, tauhid, rububiyah, uluhiyah, tauhid asma sifat, pembahasan tentang takdir, pembahasan tentang iman kepada yaumul akhir, itu masuk pada kalimat taqwallah. Sehingga untuk bisa mencapai syarat masuk ke dalam surga adalah kita harus memahami dan mendalami taqwallah. Perintah untuk kita mengamalkan, baik itu perintah anggota badan ataupun perintah dalam wujud keyakinan. Taqwallah wa husnul khuluq. Husnul khuluq, baiknya akhlak itu luas pengertiannya. Sebagaimana pembahasan para ulama tentang akhlak dan adab sangat luas, sangat banyak. Nah, itu tidak mungkin kita bisa mengamalkan dua kriteria ini, takwallah dan baik akhlak, kalau kita tidak mengerti ilmunya. Apa yang dimaukan dengan akhlak yang baik? Bagaimana sikap kita kepada orang tua, kepada ustadz, kepada ami musyrif, kepada orang yang lebih tua, itu semua harus diwujudkan sehari-hari. Akhlak kita kepada teman, akhlak kita kepada adik kelas, itu semua harus menjadi cerminan, karena itu menjadi tolak ukur kelak kita termasuk sebagai ahlu jannah atau tidak. Bagian yang kedua, Nabi juga memberitahukan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah apa tadi? Al-famu wal-faraj. Mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Syahwat. Mulut dan syahwat kemaluan. Karena yang bisa merasakan kenikmatan pada tubuh kita adalah mulut. Makanan, minuman. Kemudian mulut ini juga banyak dosanya yang berkaitan dengan lisan, banyak bicara, banyak maksiatannya. Kemudian yang kedua adalah kemaluan, fitnah syahwat. Karena di situ manusia merasakan kenikmatan. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Hati-hati dengan dua anggota tubuh kita ini. Mulut, hati-hati. Hal yakul khairan awliyasmut. Bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa maka diam. Ini aturan menjaga mulut. Atau makanan-makanan yang halal. Makanan yang halal. Kulu minat tayyibati wa'amalu salihan. Makanlah dari yang baik-baik. Dan janganlah engkau memakan yang haram. Yang syubhat saja, apalagi yang haram. Ya, ini sudah panjang pembahasannya. Maka mari kita perhatikan hal ini. Masuk yang berikutnya. Wa anhu radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innakum la tas'un an-nasa bi amwalikum. Walakin ayasa'uhum ankum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Akhraja Abu Ya'la wa Sahul Hakim. Tapi hadis ini dhaif, lemah. Innakum la yasa'una an-nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak bisa memberikan kelapangan bagi manusia dengan harta-harta kalian. Walakin akan tetapi kalian bisa melapangkan mereka dengan bastul wajhi, dengan wajah yang berseri-seri, wa husnul khuluq, dan dengan akhlak yang baik. Dalam riwayat ini, walaupun dhaif, terdapat keutamaan akhlak. Di antaranya, contohnya akhlak adalah bastul wajhi, berwajah dengan wajah yang berseri-seri. Berwajah dengan wajah berseri-seri. Kita ingin mengembirakan saudara kita. Ingin melapangkan dada saudara kita. Kalau mengandalkan harta, tidak bisa. Tetapi harus disertai dengan wajah yang berseri-seri tersenyum. Dan akhlak yang baik. Kita kalau memberi orang uang, tapi dengan kita wajah yang cemberut, orang itu tidak akan lapang dadanya. Ia menerima uangmu, mengucapkan terima kasih atau jazakallah khairan. Tetapi ketika wajahmu, wajah yang cemberut, tidak berseri-seri, maka yang diberi pun jiwanya tidak lapang. Walaupun dia menerima pemberian itu, tapi hatinya tidak senang. Beda kalau kita tersenyum sembari kita memberi uang atau memberi makanan, ya, yang kita beri senang. Karena juga wajah kita pun senyum. Tersenyum lebar sembari kita memberi. Dan kita berakhlak mulia kepadanya. Orang itu akan apa? Senang jiwanya, lapang dadanya. Ini perlu kita ketahui. Karena kadangkala kita memberi hanya sekedar memberi. Padahal yang dibutuhkan oleh mereka yang diberi adalah kesenangan jiwa menerimanya dengan kita pun senang memberinya. Di sini juga terdapat peringatan. Jangan sampai kita merusak pemberian kita. Sudah pernah kami sampaikan ayat Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti orang yang diberi. Walaupun dia mau menerima uluran tangan kita, walaupun dia mau menerima pemberian kita karena dia butuh, tapi secara hakikatnya hatinya tersakiti. Karena ketika engkau memberinya, itu dengan omongan-omongan yang kasar. Dengan kata-kata yang mencela. Ini hati-hati. Pemberian uang tidak bisa mengobati rasa sakit hati. Mengobatnya, nih uang buatmu. Kamu kalau enggak dikasih sama saya enggak punya uang. Wah, dibegitukan sakit hati. Tapi dia butuh, akhirnya dia terima. Nih uang, disusuli dengan kata-kata yang menyakitkan. Itu langsung seketika itu tidak mendapatkan pahala. Karena engkau langsung menyakitinya. Dan itu membatalkan sedekah yang kamu keluarkan. Hati-hati. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita memberi seseorang yang dia malu menerimanya, dia memang butuh, dia terjepit, dia butuh bantuan kita, kita membantu dengan meringankan bebannya. Dan dengan senyuman, dengan kata-kata yang baik, sehingga dia lapang jiwanya untuk menerima pemberian tersebut. Dan jangan pernah mengungkit-ungkit pemberian itu, walaupun kau memberi dalam jumlah yang besar. Sekaligus hal ini terdapat faedah apa? Dosa menghapus amal soleh. Mengungkit-ungkit dan menyakiti pihak yang diberi sedekah, itu amal maksiat. Yang mana amal maksiat ini menyebabkan tertolak amalan sedekahnya. Amalan baik menjadi terhapus manakala kita berbuat kemaksiatan. Dalam pembahasan yang telah lewat, kita telah masuk pada pembahasan wa'adbi'i sayyatal hasanata tamhuha. Sertakanlah amalan kejelekan dengan amalan kebaikan. Amalan kebaikan yang dilakukan setelah melakukan kejelekan akan menghapusnya. Akan menghapusnya. Seorang melakukan kemaksiatan, kemudian dia mengambil air wudu, dia sholat, beristighfar kepada Allah, mengakui dosa-dosanya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dengan membaca doa Sayyidul Istighfar, itu menghapus. Dan kebalikannya, amalan jelek menghapus amalan kebaikan yang telah lalu. Contohnya tadi, amalan mengungkit-ungkit pemberian menyebabkan terhapus pahala sedekah. Kita masuk ke yang hadis berikutnya. Atau sebelum ini kita baca bersama. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم Walakin liyasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Akhrajahu Abu Ya'la wa Sa'ul Hakim. Tapi hadis ini dhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Da'if Al-Jami'. Kita masuk yang berikutnya. Wa anhu radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Akhrajahu Abu Dawud bisnadin hasanin. Wa anhu, dan darinya, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhih. Seorang mukmin adalah cerminan bagi saudaranya sesama mukmin. Akhrajahu Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Dalam hadis ini yang pendek ini, Nabi memberitahukan seorang mukmin adalah cerminan dari saudaranya seorang mukmin yang lain. Kita kalau sedang bercermin, akan nampak di cermin itu sosok kita. Nah, kita pun demikian. Ketika kita bersaudara dengan seorang mukmin, maka orang akan melihat kita sebagai sosok seorang mukmin, karena kita berteman dengan orang yang mukmin. Orang mukmin itu apa kriterianya? Orang yang berakhlakul mulia. Kamu mukmin, bergaul dengan orang mukmin, berarti akhlakmu mulia sebagaimana akhlak temanmu. Seorang mukmin ahlu tauhid, tanpa syirik. Kamu pun demikian. Mukmin tanpa syirik. Seorang mukmin di atas sunnah, belajar tentang sunnah, mengamalkannya dalam kehidupan. Engkau pun demikian, karena engkau bergaul dengan orang yang mukmin. Begitu seterusnya. Kalau kita wal'iyadu billah bukan mukmin, ya kita tidak akan mau bergaul dengan orang mukmin. Al-jalis janis, di mana kita duduk, itulah berarti jati diri kita. Kita duduk di kalangan ahlul bid'ah, maka kita pun berarti ahlul bid'ah. Yang bergaul dengan kita itu adalah sama dengan kita. Kita sama dengan mereka. Jati diri Anda ahlul bid'ah. Kenapa? Karena lihat dari perkawananmu, berkawan dengan ahlul bid'ah. Kalau engkau beriman, maka cari teman yang beriman. Karena tidak mungkin orang yang beriman bergaul dengan ahlul maksiat. Sehingga al-mu'min mir'atu akhihil mu'min. Ini berkaitan dengan persaudaraan, berkaitan dengan ukhuwah, berkaitan dengan pergaulan. Akan nampak siapa kita dilihat dengan teman-teman kita. Kalau kita salafi, ya tentunya bergaul dengan salafi. Kalau kita menjauhi salafiyin, maka berarti kita bukan bagian dari salafiyin. Al-mar'u ala dini, apa terusannya? Khalilihi. Seorang itu akan disusul dengan agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Hendaknya setiap kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Kalau teman dekatnya itu jelek, berarti kamu jelek. Ya. Kalau teman dekatmu baik, maka berarti kamu baik. Al-mar'u ala dini khalilihi. Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita harus meneliti siapa yang kita cintai, siapa yang kita kagumi, siapa yang kita senang dengannya. Kalau kita senang dengan para ulama ahli sunnah, kita duduk dengannya, kita bermajlis dengannya, maka berarti kita sama dengannya. Tapi kalau kita cintanya kepada ahlul maksiat, ngefan bahasa kitanya, ngefan kepada ahlul maksiat, artis ini, artis itu, maka kita berarti sama dengan mereka, ahlul maksiat. Karena jiwa ini tidak akan mungkin mau bersatu dengan yang tidak cocok. Al-arwah, apa? Junudun mujannadah. Fama ta'araf minha i'talafa, wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Jiwa manusia itu bagikan seperti tentara. Mereka akan bersatu dengan yang sejenisnya. Kalau jiwa ini cocok, maka bisa bersatu. Tapi kalau jiwa ini tidak cocok, maka tidak akan bisa bersatu. Orang ahlul maksiat cocoknya dengan ahlul maksiat. Mereka bisa bergabung. Ya, ahlul bid'ah ya bergabungnya dengan ahlul bid'ah karena cocoknya dengan ahlul bid'ah. Orang mukmin bergabung dengan orang mukmin yang lain. Itu cerminan sudah. Ahlu sunnah dengan ahlu sunnah dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Kita baca bersama. Wa anhu radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Akhrajahu Abu Dawud bisnadin hasanin. Kita lanjut. Wa'an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمي الصحابي. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min, seorang mukmin, alladhi, yang yukhalitun nasa, bergaul dengan manusia, wa yasbiru ala adahum, dan bersabar dalam menghadapi rintangan dan gangguan dari mereka, khairun, itu lebih baik, minalladhi la yukhalitun nasa, daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar dari gangguan-gangguan mereka. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, wa huwa 'inda Tirmidzi, ini juga terdapat dalam hadis Ibnu Tirmidzi, insyaallah khair. Illa annahu lam yusammi sahabi, cuman bedanya tidak menyebutkan sahabatnya. Tidak menyebutkan sahabatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan keutamaan bergaul dengan masyarakat. Keutamaan bergaul dengan manusia. Keutamaan bergaul dengan manusia. Tetapi tentunya yang namanya bergaul dengan orang akan ada hal-hal yang apa? Menyakiti, ada hal-hal yang mengganggu, merintangi, permasalahan, problem, kadangkala permusuhan, kebencian, namanya bergaul. Nah, orang mukmin ketika dia bergaul dengan masyarakat, dia bersabar dalam menghadapi hal-hal tersebut. Dibandingkan dengan orang yang mukmin, tetapi dia menyendiri, menjauhi pergaulan dengan manusia. Humul, dia menyendiri karena tidak berani atau tidak sabar dalam menghadapi pahitnya kehidupan, tidak bersabar dalam menghadapi problem dengan masyarakatnya. Akhirnya dia uzlah, menyendiri. Mana yang lebih baik? Untuk perhatikan di sini ya. Kadangkala uzlah itu lebih baik ketika masyarakatnya kotor, rusak, jelek, ahli maksiat. Kita mengkhawatirkan kepentingan pribadi kita masing-masing. Kita akhirnya pindah keluar dari tempat ahli maksiat menuju tempat yang lain yang mendukung untuk kita bisa beribadah. Walaupun masuk mungkin ke pedesaan, gitu. Mungkin masuk ke kampung-kampung. Kalau di kota, wah rusak. Kita khawatir jatuh pada maksiat. Anak-anak kita pun kita khawatirkan jatuh pada dosa. Kita tidak bisa menghadapi mereka. Iman kita lemah, ilmu kita lemah. Maka kita lebih baik mencari tempat untuk keberlangsungan keistiqomahan kita dan keluarga kita. Walaupun dengan menyendiri atau uzlah atau mencari tempat yang lainnya. Kadangkala seperti itu. Tetapi Nabi dalam hadis ini menyebutkan kalau kita bisa berada bersama manusia, mendakwai mereka, berbuat baik kepada mereka, mengajak kepada sunnah, memperingatkan dari bahaya, maksiat dan dosa, serta kita bisa bersabar menghadapi mereka, tidak hanyut dengan kemaksiatan, kita bisa bersabar, tidak hanyut dengan kebencian, maka itu lebih afdol. Karena apa? Kita bisa mendakwai, kita bisa mengajak mereka kepada hal yang hak. Tetapi sekali lagi itu diterang oleh para ulama tergantung dengan kemampuan kita masing-masing. Maslahat mana kita? Tentunya kalau bisa mendakwai, yaitu yang terbaik. Karena memang Nabi mengatakan khairun nas apa? Anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat atau paling bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Nah, untuk bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lain, itu artinya kita harus bergaul dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, mengajak mereka, menyebarkan ilmu di tengah-tengah mereka. Walaupun sekali lagi yang namanya bergaul dengan manusia yang banyak, tentunya ada apa? Masalah-masalah, gesekan, su'udzon, kebencian, ghibah, namimah, dan yang lain. Resikonya tetap ada. Tapi bila mana kamu sabar, dan kamu tetap bisa di atas imanmu, bahkan bisa berbuat banyak bagi manusia, maka tentunya itu lebih baik. Sebagaimana Nabi mengatakan, khairun, ini lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan manusia. Bisa dimengerti? Ya? Kita baca bersama-sama. Wa'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمي الصحابي. Yang terakhir pada bab kita ini hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bersabda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluki. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibn Hibban. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, kama hasanta khalqi, sebagaimana engkau telah perbaiki bentuk wujudku, fahasin khuluki, maka perbaikilah akhlakku. Riwayat ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran pentingnya berdoa. Karena apa? Semua itu, segala sesuatunya berjalan dengan aturan Allah Azza wa Jal, Allah yang menentukannya. Bagaimananya kita tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tinggal kita apa? Berdoa, meminta kepada zat yang mengatur segalanya. Dalam ayat ini disebutkan permohonan agar Allah perbaiki akhlak kita, dijadikan sebagai orang yang akhlaknya baik. Kenapa? Karena ini taufik minallah, anugerah minallah. Tidak mungkin seorang bisa beribadah apapun bentuknya kecuali itu adalah taisir, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak kita, kepribadian kita di tangan Allah azza wa jal. Kita memohon kepadanya, Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluki. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbaiki dan memperindah fisikku ini, maka perbaiki pula dan perindahkanlah akhlak. Kita tahu dalam etiket kita, semuanya adalah minallahi azza wa jal. Walaula fadlullahi alaikum rahmatuhu, ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalau bukan karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, kalau bukan karena anugerah dan keutamaan serta rahmah Allah berikan kepada kalian, maka tidak seorang pun di antara kalian yang bisa membersihkan diri dari dosa-dosa. Walakin Allah habbaba fi qulubikum al-iman, akan tetapi Allah azza wa jalla yang memasukkan iman ke dalam hati-hati kalian. Sehingga kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla ketika Allah memasukkan ke dalam hati kita kecintaan kepada ibadah. Bersyukur kepada Allah ketika Allah memperbaiki akhlak kita, bukan hanya sekedar fisik kita, tetapi Allah juga memperindah akhlak kita. Bersyukurlah kepada Allah, itu semua adalah minnatum minallah, anugerah dari Allah azza wa jalla. Semua apa yang kita miliki adalah fadlun minallah. Hada fadlu, fadlum ahakul apa, wan had fadillah. Ini adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yutihi ma yasha, diberikan Allah kepada siapa pun Allah kehendaki. Hada min fadli rabbi, ini adalah keutamaan dari Rabbu. Ashkura magfur, bisakah aku mensyukurinya atau aku mengkufurinya? Dengan ini berarti apa? Mari kita memperbanyak doa, memohon kepada Allah azza wa jal. Nah, pada bab yang akan datang, bab tentang keutamaan berzikir dan berdoa, insyaallah akan disebutkan di sini beberapa dalil tentang perintah-perintah untuk berdoa, karena pentingnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang membolak-balikkan hati kita, kokohnya hati kita di atas iman, karena Allah yang mengokohkannya. Walhamdulillah rabbil alamin. Selesai sudah bab ini, antum hafalkan, pada waktu yang akan datang kita akan murajaah. Walhamdulillah, barakallahu fikum. Dihafal, antum sendiri akan merasakan manfaatnya. Ya tidak? Ya. Di antara manfaatnya, kelancaran lisan kalian. Tanpa terasa, enggak akan mudah dalam berbahasa dengan Arab. Berbahasa dengan kalimat-kalimat Arabiyah. Wallahu a'lam bishawab, demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.